Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sholat maghrib, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Dan berbagai macam nikmat dan keutamaan yang lainnya. Dan lebih khusus lagi, nikmat yang tidak semua makhluk mendapatkannya. Nikmat yang tidak semua manusia mendapatkannya. Nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah nikmat yang sangat agung, yang wajib untuk kita syukuri. Ini adalah nikmat yang sangat mulia. Ini adalah nikmat yang senantiasa kita harus berbahagia dengannya. Senantiasa kita harus bergembira dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidhalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, yang demikian itulah hendaknya mereka bergembira, karena semua itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Rak'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah subuh. Salat sunnahnya bukan wajibnya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufik untuk berzikir kepada Allah, itu jauh lebih besar, jauh lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Karena itulah sebahagian salaf berkata, "Lau anna ar-rajul, lau anna ad-dunya fi yadir rajul." Seandainya dunia bihadzafiriha, dengan segala keutamaannya, keindahannya ada pada seorang lelaki. Tsumma kemudian laki-laki ini diberi taufik untuk mengucapkan alhamdulillah. maka sungguh ucapannya dengan alhamdulillah itu lebih utama dibandingkan dunia dan segala isinya, keindahan yang berada di tangannya. Kenapa? Li'anna dunya wa ma fiha. Karena dunia dan segala isinya dengan segala keindahannya, itulah tabaqa, tidak akan kekal abadi. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah yang merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawabuha, pahalanya kekal abadi. Karena itu sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat yang sangat agung, yang wajib untuk senantiasa kita ingat, yang wajib untuk senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang mulia ini, kita berada dalam sebuah majlis, majlis ilmu, majlis zikir, majlis mempelajari Al-Quran, majlis mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis yang kita harapkan bersama adalah majlis sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa majlis ilmu adalah jalan yang memudahkan kita menuju surga. Kita harapkan bersama majlis ini adalah majlis yang merupakan taman-taman surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman-taman surga itu? Maka Nabi menjawab, "Khilaqud dzikir," majelis dzikir. Dan kita juga harapkan bersama, majelis ini adalah majelis yang senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang khusus mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kalau mereka sudah mendapati majelis tersebut, maka mereka akan masuk dan memanggil teman-teman mereka untuk masuk ke dalam majelis tersebut. Maka kita yakini bersama dengan seyakin-yakinnya, sesuai dengan khabar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di kiri kanan kita ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam majelis ini. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menaungi kita, sebagaimana telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah kebahagiaan tersendiri. Sebahagian manusia mereka bangga dan mereka bahagia ketika mungkin duduk dalam sebuah majelis bersama dengan Bapak Presiden. Duduk dalam sebuah majelis bersama dengan jajaran menteri. Duduk dalam sebuah majelis bersama dengan orang-orang yang kaya. Sebahagian manusia akan berbahagia dan bangga dengan hal tersebut. Mungkin dia akan menceritakan kepada teman yang lainnya bahwa tadi pagi atau tadi sore saya bermajelis dengan Bapak Presiden dan yang selain. Tetapi para penuntut ilmu, orang-orang yang gemar duduk dalam majelis, majelis zikir dan majelis ilmu, mereka akan merasakan lebih besar lagi kebahagiaannya. Mereka akan merasakan lebih besar lagi kegembiraan dan kebahagiaannya. Kenapa? Karena ternyata dia duduk bermajelis dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sebelum kita menyampaikan materi, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada pihak pengurus masjid ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami kepada kita semua untuk memanfaatkan masjid ini, bermajelis untuk saling mengingatkan. Dan kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terlibat dalam terselenggaranya, terlaksananya majelis yang singkat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada dan berterima kasih kepada manusia. Karena itulah saya ucapkan kepada pengurus masjid ini dan semua pihak yang terlibat dalam acara ini, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita semua dengan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dalam kesempatan yang mulia ini, ingin saya sampaikan nasihat untuk diri saya dan kepada seluruh jamaah. Perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Perkara itu adalah sebab-sebab dan amalan yang dengannya dilipat gandakan pahala kita. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Kehidupan yang sebentar waktunya. Bersamaan dengan itu, banyak perkara, banyak hal yang harus kita laksanakan. Banyak perkara, banyak hal yang harus kita lakukan. Sebelum kita menyampaikan hal ini, sebahagian ulama kita mengingatkan bahwa di zaman ini, sebahagian manusia itu sangat besar perhatiannya untuk meraih kehidupan dunianya. Mereka menginginkan, mereka berusaha di dalam meraih kehidupan dunianya semaksimal mungkin menggunakan modal yang sedikit, waktu yang singkat, tetapi mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Karena itulah, banyak kita dengar, banyak kita saksikan acara-acara, pertemuan-pertemuan yang membahas bagaimana caranya, metode apa yang harus ditempuh untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal dan waktu yang sedikit. Banyak seminar-seminar yang membahas tentang hal tersebut. Bagaimana dengan modal yang sedikit, dengan waktu yang singkat, bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun, sangat sedikit dari manusia yang pernah berpikir, ini tadi, dalam meraih kehidupan dunianya. Sangat sedikit dari manusia yang berpikir bagaimana amalan yang sedikit, amalan yang ringan, tetapi bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan sedikit, ringan, singkat, tetapi bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit orang yang mau memikirkan hal ini. Sedikit orang yang mau membahas hal ini. Bagaimana caranya amalan kita bisa dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang sedikit tersebut, salah seorang ulama kita, masyhur, Al-Mufassir, ahli usul, ahli hadis, ahli fiqh. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala punya risalah khusus, tulisan khusus menjawab pertanyaan ma hiya al-asbab wal-a'mal allati yudha'afu tawabuha, apa sebab-sebab dan amalan yang dengannya pahala dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala ditanya, apa sebab-sebab dan amalan yang dengannya dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau menjawab, pertama jawaban beliau, beliau terangkan bahwasanya mudha'aful a'mal atau mudha'afatul a'mal, dilipat gandakannya amalan, amalan kebaikan sampai 10 kali lipat, itu adalah hal yang pasti. Jadi amalan kebaikan, setiap amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah pasti amalan pahalanya 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 yang semisalnya. 10 yang semisalnya, ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat ke-159. Jadi asalnya setiap amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti mendapatkan 10 pahala, 10 yang semisalnya. Adapun lebih dari 10 kali lipat, dan kata beliau, ini yang diinginkan oleh penanya, bagaimana caranya satu amalan pahalanya bisa lebih dari 10 kali lipat? Dan ini kata beliau yang diinginkan oleh penanya, karena mereka paham satu kebaikan 10 amsaluha, yang semisalnya, tetapi bisa lebih. Kapan itu bisa lebih dari 10 kali lipat? Maka inilah yang membutuhkan sebab tambahan. Dan ini yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ini yang akan disebutkan oleh beliau. Secara umum, ada 5 sebab yang menjadi sebab dilipat gandakannya pahala melebihi dari 10 kali lipat. Yang pertama, kembali kepada keadaan orang yang beramal. Bagaimana keadaannya, bagaimana niatnya, bagaimana keimanannya, bagaimana kesehariannya. Yang kedua, kembali kepada amalan itu sendiri. Ada ibadah-ibadah khusus memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, kembali kepada waktu beramal. Kapan kita melakukan amalan tersebut? Yang keempat, kembali kepada tempat beramal. Di mana kita melakukan amalan tersebut? Yang kelima, kembali kepada pengaruh yang ditimbulkan oleh amalan tersebut. Ini secara umum. 5 sebab dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sekali lagi kita kembali, bahwa asalnya satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kebaikan. Bahkan sampai lebih. Sesuai dengan sebab yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang amalan khusus yang dilebihkan pahalanya melebihi 10 kali lipat. Matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti perumpamaan satu biji yang tumbuh menghasilkan 7 tangkai. Tiap tangkai menghasilkan 100 buah. 700 kali lipat. Ini disebutkan secara khusus. Infak di jalan Allah, pahalanya sampai 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas, wasiun alim. Maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sekarang kita kembali kepada sebab-sebab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam hal ini. Untuk bisa lebih dari 10 kali lipat. Yang pertama, kembali kepada keadaan orang yang beramal. Keadaan orang yang beramal. Bagaimana keikhlasannya? Bagaimana niatnya ketika melakukan sebuah amalan? Dan sejauh mana dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut? Semakin ikhlas niatnya, semakin sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu amalan, jika amalan itu adalah amalan yang disyariatkan, amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hamba yang melaksanakannya kuat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan tersebut semata-mata mengharapkan wajah Allah, maka pahalanya akan semakin dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima amalannya dari orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin Allah fi amalihim bitahqiqil ikhlasi wal mutaba'ah. Ketika dia beramal, dia semata-mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki keikhlasannya dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berada dalam surah At-Taubah ayat ke-27. Ayat ini hubungannya dengan kisah anak Adam. Dua anak Adam yang kita kenal dengan Habil dan Qabil. Dalam surah Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhir." Al-ayah. Lihat, amalan yang sama. Bacakanlah kepada mereka berita, khabar dua anak Adam. Ketika keduanya berkurban, jadi sama-sama berkurban. Itqarraba kurbanan fatuqubbila min ahadihima. Satu kurbannya diterima, walam yutaqabbal minal akhar. Dengan lainnya tidak diterima kurbannya. Padahal sama-sama berkurban. Apa yang menyebabkan? Niatnya berkurban. Niatnya. Karena itu, niat ketika beramal, niat orang beramal, itu sangat besar pengaruhnya, diterima tidaknya, dilipat gandakan tidaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing berkurban. Tapi yang satunya diterima, yang satunya ditolak. Kenapa? Niatnya. Niat orang yang beramal. Dan juga dalam hadis sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu pasti ada niatnya, bersamaan dengan niat, dan orang akan dibalas sesuai dengan niatnya, akan mendapatkan pahala amalannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi datangkan contoh ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, itu yang mendapatkan pahala, itu yang dilipat gandakan pahalanya. Dan siapa yang berhijrah karena dunia yang dia kejar, perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lihat, amalan yang sama, berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perbedaan niat orang yang beramal. Karena itu sekali lagi, keikhlasan, keadaan orang yang beramal itu sangat besar pengaruhnya, dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kisah yang masyhur, imra'atun baghi, perempuan pezina, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah imra'atun baghi, perempuan yang berzina, perempuan pezina. Jadi bukan perempuan yang berzina, perempuan pezina. Memang pekerjaannya berzina, mencari harta dengan cara menjual dirinya dengan berzina. Disebutkan dia dalam keadaan haus. Maka dia pun mendatangi sebuah sumur. Kemudian dia minum dari sumur tersebut. Setelah hilang dahaganya, datang seekor anjing. Anjing yang datang tersebut dalam keadaan kehausan. Karena hausnya, sampai dia menjilat-jilat tanah di tempat tersebut. Maka perempuan yang melihat hal tersebut, timbul rahmah dari dalam hatinya. Maka dia mengeluarkan sepatunya, disebutkan dalam kisah. Kemudian turun di sumur tersebut. Mengambil air dengan sepatunya. Kemudian memberikan air tersebut kepada seekor anjing. Maka anjing pun itu minum darinya. Dan disebutkan oleh Nabi, itu menjadi sebab perempuan ini masuk ke dalam surga. Perempuan ini masuk ke dalam surga. Lihat perempuan ini, perempuan pezina, orang yang sangat hina, yang dia tolong seekor anjing, hewan yang sangat hina, yang dia berikan kepada anjing itu sedikit air, yang kalau kita perhatikan tidak ada manfaatnya, sedikit dari air. Tetapi disebutkan oleh ulama kita, pertolongan tersebut, amalan tersebut, dia bangun di atas rahmah, dia bangun di atas kasih sayang. Tidak ada orang yang melihatnya. Anjing itu bukan anjingnya. Tetapi ketika dibangun di atas rahmat dan kasih sayang, dibangun di atas keikhlasan, maka itu menghasilkan hasil yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, membawakan hadis tersebut. Dan hadis yang semisal dengannya. Hadis bitaqah. Laki-laki yang datang di hari kemudian dengan membawa catatan kejelekan, 99 catatan kejelekan. Setiap catatan sejauh mata memandang. Kejelekan dosa. Dan dia juga datang membawa satu catatan kecil. Satu catatan kebaikan. Berisi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga hadis yang semisalnya, laki-laki yang membuang ranting yang berduri di jalan. Karena dia niatkan jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang akan lewat. Amalan-amalan yang kita anggap kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, tidak setiap orang yang memberikan air kepada anjing mendapatkan keutamaan seperti perempuan tersebut. Tidak setiap orang yang mengucapkan La ilaha illallah mendapatkan seperti keutamaan laki-laki yang berat timbangannya nanti di hari kemudian dengan La ilaha illallah. Tidak setiap orang yang membuang duri di jalan mendapatkan keutamaan surga. Tidak semuanya. Apa yang membedakannya? Apa yang ada di dalam hatinya dari niatnya melakukan amalan tersebut? Karena itu keadaan orang yang beramal, keikhlasannya, dan yang lainnya, itu sangat besar pengaruhnya di dalam dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memberi minum kepada 100 anjing, tetapi itu tidak memberikan manfaat, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tetapi justru tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik. Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi justru fiddarkil asfali minan nar. Kembali kepada hatinya, niatnya ketika melakukan amalan tersebut. Maka keikhlasan itu sangat besar pengaruhnya dalam amalan. Semakin ikhlas seorang ketika beramal, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian ulama kita mengucapkan kalimat yang sangat indah. Yang maknanya, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga karena niatnya. Tadi amalan yang kita anggap kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya yang benar. Dan ada amalan-amalan yang besar tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena rusak niatnya. Ini kita terakhir kita sampaikan. Kesempatan ini sudah mau masuk waktu Isya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan manusia yang pertama kali nanti tersentuh oleh api neraka di hari kemudian. Tiga golongan manusia tersebut disebutkan. Orang yang terbunuh berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang ketiga, orang yang gemar bersedekah. Tapi ketiga golongan ini, ketika dia berperang, ketika dia melakukan mengajarkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ketika dia bersedekah, ternyata niatnya adalah niat yang rusak. Yang terbunuh di jalan Allah ditanya, apa yang kamu lakukan di kehidupan duniamu? Dia mengatakan, tidak ada satu peperangan pun kecuali saya terlibat di dalamnya sampai saya terbunuh karena engkau ya Allah. Allah katakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Dulunya kamu ikut berperang karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, membacanya, ditanya apa yang telah kamu lakukan di dunia. Dia mengatakan, saya mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengajarkannya karena engkau ya Allah. Allah katakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Dulunya kamu melakukan hal itu karena ingin dikatakan sebagai qari, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Yang rajin bersedekah dikatakan kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di kehidupan duniamu? Dia mengatakan tidak ada jalan-jalan kebaikan, kecuali saya terlibat di dalamnya. Saya bersedekah, saya berinfak karena engkau ya Allah. Maka Allah berkata kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Kamu dulunya sering memberi, karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan itu semua telah kamu dapatkan di dunia. Maka diseret dari atas wajah mereka, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Amalan-amalan yang besar. Terbunuh di jalan Allah, dijanjikan dengan surga. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi katakan sebagai sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Bersedekah di jalan Allah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi semua itu tidak bernilai ketika niat orang yang beramal adalah niat yang rusak. Karena itu sekali lagi, di antara sebab dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kembali kepada niat orang yang beramal. Karena itu, saya nasihatkan diri saya dan kepada seluruh jemaah untuk menjaga keikhlasan kita ketika beramal. Harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, dan dengannya insyaallah taala amalan akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.